tersenyum. Wahai kekasih hatiku, karena hanya dirimu yang mengerti aku, karena kaulah yang sanggup menenangkan aku. Genggam erat tanganku buat aku tersenyum. Wahai kekasih hatiku.